sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang bercerita soal anak-anak alay, bercerita soal generasi kepo, generasi sensi yang dikit-dikit emosi gara-gara sosial media. This is song called Palalu Pea. Hey, hey, otak di pinggang, hey, minta ditendang, hey, hey, palalo beang, hey, enak di kembang, hey, hey, otak di pinggang, hey, minta ditendang, hey.